Buka kita Mustalahul Hadis. Sampai di mana kemarin? Al-Musnad sudah, Al-Muttasil sudah, Al-Munqati' sudah, Al-Mu'dhal. Halaman 25. Al-Mu'dhal. Siapa yang siap baca Al-Mu'dhal dari tahun Sayyidina Abu Bakar? Ada yang membaca? Dari tahun Sayyidina Umar? Ada yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala al-mu'alif radiyallahu ta'ala. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa'amu jami'an. Al-mu'adhal. Al-mu'adhal. Bisyubat ismi ma'ul. Lugatan ma'udun. Min khalif. A'adhalahu. Fulanan. Fulanan. A'adhalahu fulanan. A'adhalahu fulanun idha a'yahu amurahu. Sumiyah al-hadith bidharika. Lianna al-muhadditha. Al-ladhi hajjata bihi kanahu a'adhalahu wa'yahu. Salam bin tafi'a bihi bayyarihi anhu. Wahuwa al-hadith al-hadith saqata min sanadihi nami rasa'ada. من أي موضع كان بشكل التوابع والتتابع في الساقدين والتتابع في الساقدين كأن يسقط الصحابي والتابعين أو التابعي والتابعين أو إثنانه قبلهما. أما إذا سقط واحد بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر فهو منقطع في موضعين كما تقدم في المنقطع. مثال المعضل ما رواه الإمام مالك في الموطأ أنه قال بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. فمالك يروي هذا الحديث عن محمد. يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة وقد جاء متصلا هكذا في خارج الموطأ. فظهر أن ساقط اثنان ويدخل في هذا التعليق المرفوع والمرفوف والمقطوع ويخرج المتصل ويخرج المتصل حكمه أنه من أنواع الضعيف. نعم جزاكم خير. بارك الله لنا ولكم جميعا. Sampailah kita kepada Al-Mu'dhal yang keberapa sekarang? Ya, kalau kita hitung dari kemarin yang ketujuh, yang pertama apa itu? Al-Marfu', yang kedua Al-Musnad, yang ketiga Al-Mustafir, yang keempat Al-Marfu', yang kelima Al-Maktub, yang keenam Al-Munqati'. Sekarang yang ketujuh, tolong semuanya dikasih nomor. Yang ketujuh Al-Mu'dhal. Kemarin kita mempelajari Al-Munqati'. Kita sebutkan bahwa dalam hadis Al-Munqati' ada seorang perawi yang gugur di antara dua perawi. Contoh, A dari B, dari C, dari D, dari F. Tiba-tiba disebut A dari C, ada B yang disembunyikan, itu disebut Munqati'. Nah, Munqati' itu bisa beberapa tempat, bukan satu. Contoh, A dari B dari C, tapi disebutnya A dari C. Itu di satu tempat, dia sudah munqati. Terus C dari D dari E dari F. Yang D ditulis langsung, D dari F. Jadi A dari C, C dari D, D dari F. Munqati lagi. Nah, berarti itu munqatinya ada di dua tempat. Jadi kalau ada perawi, seorang perawi yang tidak disebutkan di antara dua perawi, maka itu disebut munqati. Munqati itu bisa fi maudhi'in wahid. Jadi kalau A B-nya enggak disebut, langsung dari C, dari D, E, F, G sampai habis. Itu namanya munqati fi mawdhi'in wahid. Tapi kalau A dari C, B-nya enggak disebut. C dari D, D dari E. E langsung dari G, F-nya enggak disebut. Itu namanya munqati'un fi mawdhi'aini. Berarti dia munqati dalam dua tempat. Nah, jadi baik di satu tempat maupun di dua tempat itu disebut munqati. Nah, lalu kalau muqtal bagaimana? Muqtal juga ada rawi yang dihilangkan. Bedanya dengan munqati, muqtal ini yang dihilangkan dua perawi secara berturut-turut. A dari B dan C dari D. Contoh langsung ditulis A dari D. Ada B dan C yang tidak disebut. Secara berturut-turut, tatabu'. Nah, kalau sudah begitu, itu disebut hadis yang mu'tal. Nah, perhatikan itu. Perhatikan di halaman yang kita baca tadi. Jadi mu'tal itu adalah al-hadisul ladzi saqata min sanadihi itsnan fa sahida. Jadi ada perawi yang hilang dua atau lebih. Minimal berapa? Dua atau lebih. Min ayyi mawdhi'in kana. Di tabaqat yang mana saja. Bisyarat tapi dengan syarat. At-tawari wa at-tatabu' fi sakitain. Syaratnya dua perawi atau lebih yang gugur itu terjadi secara berturut-turut. Tidak terpisah. Kalau terpisah namanya munqati. Tapi kalau berturut-turut namanya mudhal. Nah contohnya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu fil Muwatta. Annahu qala. Balagani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Malik mengatakan disampaikan kepadaku dari Abu Hurairah. Padahal Imam Malik enggak pernah ketemu Abu Hurairah. Padahal Imam Malik enggak dapat hadis itu dari Abu Hurairah. Lalu dari siapa ini Imam Malik dapat? Ternyata Imam Malik dapat dari Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan dapat dari bapaknya. Bapaknya baru dapat dari Abu Hurairah. Berarti ada berapa orang di Jelandan? Dua. Siapa? Muhammad bin Ajlan dan Ajlan. Nah, dua ini tidak disebut oleh Imam Malik. Maka hadis ini disebut hadis mu'dhal. Nah itu penting. Nah, hadis mu'dhal ini kalau kita selidiki ketemu siapa itu nama yang dihilangkan dan ternyata orang tersebut tsiqah, maka dia bisa menjadi muttasil. Tapi kalau tidak ketemu siapa itu dua orang yang dihilangkan, hadis tersebut menjadi dhaif. Kenapa? Karena lijahalati halil rawi. Karena kita tidak tahu siapa itu perawi. Orang jujur atau tidak jujur atau siapa. Maka itu hadis mu'dhal semacam itu nilainya adalah dhaif. Nah itu yang perlu kita ketahui. Jadi ada munqati, ada mu'dhal. Baik, yang berikutnya tadi tahu siapa yang baca? Tahu dari Naumah. Kamu baca Usman, ada yang baca? Silakan. Silakan. Yang mursal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh pun takdir kepada Allah, kami izinkan al-mustaroh di dalam islam maupun maupun dalam irsal bahwa al-islam. Bukan yang mursal, mutlak al-hadith. Walam yaqidhuhu bi jami' rawatib. Haitu lam yusamma min arsalihi anhu. Man arsalahu wa anhu. وهو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن التابعي قال رسول الله ويخرج من هذا التعريف ويخرج من هذا التعريف المتصل والموقوف والمقتول المتصل والموقوف والمقتول ويدخل المؤذن والمنقذ حكم المرسل أنه Jauhnya inda akhbar al-muhaddithin. Inda akhbar al-muhaddithin. Inda akhbar al-muhaddithin. Wa minhum al-imam al-Syafi'i. Amma al-imam al-Maliki. Fa innahu yahtaju bil-madari. Al-imam al-Maliki. Fa innahu yahtaju bil-madari. Til-ahkami wa bayriha. Wa hada huwa al-mashhuru. Anhu wa'anil imam Ahmad bin Hanbal. وفي هذه المسألة خلاف بيانه العلماء. لا بيانه العلماء. ليس هذا مكان بسط. مكان بسط. مثال مرسل ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن زيد بن أسلم عن عطاء بن جسام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيه جهنم الحديث. وأضاعوا هذا التابعين وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رحيقان tadi waktu kita bicara tentang mukbal bahwa al-marfu, al-marfu, dan al-maktu itu masuk dalam mukhbar. Sementara al-muttasil tidak masuk dalam mukhbar. Nah, sedangkan mursal sekarang, yang dimaksud dengan mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung menyebut sabda Nabi tanpa menyebut sumber sahabat. Kita tahu antara tabi'in dengan Nabi ada tabaqat sahabat. Tidak mungkin ada tabi'in langsung mendengar dari Nabi, mustahil. Kalau ada tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, berarti ada nama sahabat yang dihilangkan, yang disembunyikan, yang tidak disebutkan. Nah, ini menjadi persoalan di tengah ulama. Nah, di sini hadis yang seperti ini, kalau ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sumber sahabatnya, hadisnya disebut hadis mursal. Nah, jadi pertanyaan, apakah hadis mursal ini boleh dijadikan dalil atau tidak? Mazhab Imam Malik punya pendapat hadis mursal boleh dijadikan dalil dengan alasan karena tabi'in itu pasti dengar dari sahabat. Sahabat itu udul. Tidak ada sahabat yang pembohong dalam hadis. Jadi walaupun nama sahabat disembunyikan, karena sudah dijamin sikap adilnya, maka tidak ada masalah. Hadis tersebut tetap perlu kita terima sebagai hadis Nabi. Itu satu. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i menolak hadis mursal dijadikan dalil. Dengan alasan belum tentu tabi'in itu mendengar dari sahabat. Bisa jadi tabi'in itu mendengar dari tabi'in yang lain. Tabi'in yang lain dengar dari tabi'in yang lain, baru dari sahabat. Siapa tabi'in yang lain yang menjadi sumber dalam periwayatannya? Sebab tabi'in itu beragam dari segi keadilan riwayat, berbeda dengan sahabat. Andai kata mursal itu pasti dari sahabat, mazhab Syafi'i bisa terima. Karena memang sepakat ahli hadis kullu sahabat udul. Tapi yang jadi persoalan, siapa yang jamin tabi'in itu dengar dari sahabat? Kalau didengar dari tabi'in lain, nah tabi'in lain ini harus diperiksa. Karena tabi'in beda dengan sahabat. Kalau sahabat semuanya adil. Kalau tabi'in tidak, harus ditahji. Nah, karena tidak jelas, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Itulah yang disebut mursal. Nah, di sini kita katakan bahwa pihak dikir masalah khilafun bayyanahul ulama. Dalam persoalan mursal ini ada perdebatan di antara para ulama berbagai macam mazhab. Laisa hadza makanu bastik. Bukan di sini tempatnya untuk dijabarkan, untuk dirincikan. Ini tempatnya di ilmu usul fiqh yang kita pelajari. Nanti dalam usul fiqh itu ada kita punya pelajaran tentang sumber hukum. Di antaranya soal hadis mursal. Bagaimana pendapat Imam Malik, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, bagaimana pendapat Imam Ahmad. dan bagaimana pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, itu yang perlu kita ketahui daripada hadis mursal, sehingga hadis mursal diperdebatkan soal murid tidaknya dijadikan sebagai dalil. Bagi mereka yang meyakini hadis mursal berasal dari sahabat, tentu mereka anggap itu sebagai hadis yang boleh dijadikan dalil. Tapi bagi mereka yang mempertanyakan, maka mereka tidak akan pernah menjadikannya sebagai dalil. Baik, yang berikutnya, siapa dari kaum Sayyidina Ali yang membaca? Silakan. Syekh Husain Al-Mu'alla. Nah, Al-Mu'alla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المعلم رضي الله تعالى عنه المؤلف المؤلف بفتح اللام المشدده ماخوذ من التعليق من تعليق الجدار ونحوه لما يشترك فيه الجميع من قطع اتصال وهو الحديث الذي حذف منه اول الاثنان سواء كان المحذوف واحدا او اكثر على التوالي اولا ولو الى اولا ولو الى اخره مثاله ان يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ابو هريره او قال الزهري هكذا بلا سند مع ان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي اكثر من راوي ويدخل في هذا التعريف كل ما لم يكن متصلا ويخرج المتصل حكمه انه ضعيف لجهل بحال المحذوف من الزناد. Jadi al-mu'allaq ini mencakup, mengkotip masuk mu'allaq, mu'tal masuk mu'allaq. Jadi mu'allaq ini pengertiannya lebih umum. Setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi dengan banyaknya perawi yang dihilangkan. Kadang-kadang semua rawi tidak disebut. Langsung saja menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disebutin itu dari siapa. Nah, hadis yang seperti ini disebut mu'alla. Nah, dalam Sahih Bukhari ada sejumlah hadis seperti ini. Imam Bukhari menyebutkan mahdhufus sanad. Tidak disebutkan sanadnya. Jadi bita'liq. Jadi Imam Bukhari hanya langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul dan seterusnya. Nah, hadis mu'alla seperti ini, hadis mu'allaq seperti ini pada dasarnya hukumnya adalah dhaif. Kenapa disebut dhaif? Karena lil jahli bihalil mahdhufi minas sanad. Karena perawi yang dihilangkan dari sanad tersebut tidak diketahui kondisinya, apa seorang yang jujur atau seorang yang tidak jujur. Karena tidak diketahui, maka pada dasarnya mu'allaq itu bersifat dhaif. Tiga pertanyaannya, lalu bagaimana mu'allaq Bukhari? Sedangkan ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa kitab Sahihul Bukhari tidak ada yang dhaif. Sementara dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis mu'allaq yang tidak disebutkan sanadnya. Nah, berkenaan dengan ini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menulis sebuah kitab dengan judul Tahliqut Ta'liq, artinya menutup pintu ta'liq. Isinya memuat seluruh hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian beliau ambil hadis-hadis dari sumber lain yang sama sebagai saksi dan bukti bahwa hadis tersebut adalah sahih. Hanya saja Imam Bukhari tidak sebutkan sanadnya. Jadi sanad yang dari Bukhari diambil, oh bunyi hadisnya begini, tanpa sanad. Diselidiki oleh Imam Ibn Hajar, dicari di kitab ini, dapat. Ada hadis serupa yang sanadnya disebut, yang ternyata sahih. Satu lagi hadis begitu, semua hadis diteliti oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kesimpulannya, ternyata semua mu'allaq Bukhari ada syawahid. ada hadis lain yang menyaksikan yang sepertinya yang lengkap riwayat dan sanadnya, sehingga mu'allaq Bukhari dihukumkan sahih, tidak seperti mu'allaq yang lainnya. Nah itulah yang perlu kita ketahui. Andai kata mu'allaqat al-Bukhari tidak didukung oleh hadis-hadis lain yang lengkap salat dan sanadnya, niscaya mu'allaqat Bukhari menjadi dhaif. Tapi al-kulihat itulah jasa para ulama kita. Karena Imam Bukhari mengatakan saya tidak muat dalam kitab saya kecuali yang sahih. Sementara ada beberapa hadis Imam Bukhari tidak sebutkan sanad. Sementara ulama ahlul hadis sepakat kalau tidak ada sanad dia dhaif. Nah ini bagaimana dengan Bukhari? Nah ulama-ulama tidak langsung serta-merta menuding. Oh kalau gitu di sahih Bukhari pun dhaif ini karena mu'allaq. Enggak begitu. Diteliti dan diperiksa. Dan setelah diperiksa, terbukti. Karena ada hadis-hadis serupa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain, lengkap syaratnya sebagai hadis sahih, maka mu'allaq Bukhari pun jadi diterima oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah itulah soal hadis mu'allaq. Baik. Sekarang tahun saya tidak ada. Saya akan membaca al-musalsal. Silakan. Ya, tahun saya dinahakan. Ini hadis musalsal ini hadis yang sangat menarik. Perhatikan semua. Rahimahumullah. Al-musalsal. Al-musalsal minatasalsul wa-wa rubatan at-tatabu'u wa-spirahan wa-am-hadiru alladhi tawarada rijalu isnadihi wahidan wa wahidan ala halatin wahidatin au sifatin wahidatin walitasalsuli anwa'un faminha ayyakuna awalan fi ahwali ruwati al-qawliyati taqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik fa inna kulla wahidin minar ruwati hadal hadithi yaqulu liman ba'dahu ya ulan inni uhibbuka faqul wa yasama amtasir bil ahaba sanian bi ahwali ruwati fi ahwali ruwati aw fi amiya ka hadithi Abi Hurairah shabbaka biadi Abu Qasim wa qala khalaqa Allahu al-ardha yawma tabti fa inna kulla rawin min ruwatihi yushbiku yadahu biadi rawi anhu wa yaqul lahu shabbaka quranun biadi wa qala ilaih wa hakadha wa yusama musafir bil musabakah salisan fi awsafi tahamuli kasimai wa yaqulu kurawin sami'tu bulanan wa sami'tu bulanan ilaih wa hakadha rabi'an fi zamani riwayati kal musafir biyawmi id khamisan fi makani riwayati kal musafir bi ijabati du'a inda mutazami aw nahmul dzalik wa faidatu musafir istimaruhu ala mazid dobbi minar riwati hukmuhu al musafiratu wa lama tasalama min dobbin fi tasalsuli wa lama taslam Mendok pian pi dasar tuli la pi asrul matni am asrul matni pak mod ya kuno sahihan walakin sifat dasar tuli isnadihi mod ya kuno pihak makbulun. Tanya kalau dibaca berdasarkan perawi al musalsil, tapi kalau dibaca berdasarkan marwiyah yang diriwayatkan al musalsal. Nah, jadi perhatikan itu. Jadi ada fa'il, ada maf'ul. Kalau kita jadikan fa'il, dia jadi musafir. Kalau kita jadikan maf'ul, dia musafir. Jadi biasa dibaca musafir. Nah, tapi dua-duanya boleh. Karena memang kalau musafir kita bicara dari segi perawinya, musafir kita bicara dari segi apa yang diriwayatkannya. Nah sekarang apa sih yang dimaksud hadis yang diriwayatkan secara tasalsul? Yang dimaksud dengan secara tasalsul, bagaimana dari perawi ke perawi itu cara meriwayatkannya sama. Cara meriwayatkannya, bukan bunyi hadisnya, bukan. Kalau bunyi hadis memang harus sama. Ternyata bukan hanya bunyi hadisnya sama, tapi bagaimana cara dia meriwayatkan juga sama. Contoh, pertama di sini sama dari segi ucapan. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada Mu'ad, kepada seorang sahabat, ya Mu'ad, ini uhibbu. Hei Mu'ad, aku cinta padamu. Bakul, maka katakanlah, dan berhubungi sholatin setiap selesai sholat, Nabi ajarin doanya. Sebetulnya kan hadisnya itu doa yang diajarkan Nabi. Nah kemudian, Mu'ad bertemu dengan tabi'in. Terus Mu'ad katakan kepada tabi'in, hei pula, ini uhibbu. Aku cinta kepadamu. Setiap habis sholat, kau baca ini. Jadi cara meriwayatkan dia sama. Nabi menyampaikan pakai bilang, aku cinta ini. Mu'ad juga sampaikan ke perawi berikutnya, tabi'in, sama. Hei pula, sini, aku cinta kepadamu. Disebutkan hadisnya. Nanti tabi'in ini sampaikan ke tabi'in, sama. Dipanggil, ya pula, ini uhibbu. Baru dibacakan hadisnya. Nah ini namanya tasalsul bilqaw. Dia sama cara meriwayatkannya dari segi ucapan. Yang kedua, tasalsul bil fi'il. Contohnya, Sayyidina di sini Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dia pegang tangannya Abu Hurairah. Syabaka itu dia pegangnya dimasukkan jari dengan jari. Jadi ini jari kita, ini jari orang dimasukkan begini. Nah, kita kalau megang jari orang begitu tuh, nah itu namanya syabaka biyan. Nah, jadi waktu jari Abu Hurairah dipegang oleh Nabi. Nah, begitu dipegang oleh Nabi, Nabi sebutkan hadis, "Khalaqallahu al-ardha fi yawmis sab'." Allah menciptakan bumi ini hari Sabtu. Nah, kemudian Abu Hurairah setelah wafatnya Nabi meriwayatkan kepada tabi'in, cara riwayatnya sama. Itu tabi'in dipegang tangannya, dimasukkan jari jemarinya. Nah, Nabi mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi itu pada hari Sabtu. Nanti tabi'in ini ketemu muridnya lagi, cara riwayatnya sama, dipegang lagi itu tangannya. Nah, dipegang lagi itu tangannya, dimasukkan jari jemarinya. Ini namanya tasalsul bil fi'il. Baik, yang ketiga. Kadang-kadang ada tasalsul bil sima'. Jadi ada perawi mengatakan samitu. Jadi perawi pertama samitu Rasulullah yaqul. Aku dengar Nabi berkata. Nah, kemudian tabi'in mengatakan juga hal yang sama. Samitu min fulan yaqul. Samitu Rasulullah yaqul. Jadi setiap perawi mengatakan aku dengar dari guruku. Aku dengar dari yang sebelumku. Nah, kalau itu yang dilakukan itu namanya at-tasalsul bis sima'. Ada lagi yang tasalsul bersama. Jadi ada satu hadis Nabi pernah sebutkan pada hari Idul Fitri. Ini perawi meriwayatkan hadis tersebut juga pada saat Idul Fitri. Begitu dari tabi'in ke tabi'in juga meriwayatkannya pada saat Idul Fitri. Itu namanya tasalsul bersama. Nah ada juga tasalsul bil makam. Jadi hadis itu Nabi ucapkan waktu Nabi doa di Multazam. Kemudian sahabat ini meriwayatkan ke tabi'in pun pada saat baca doa di Multazam. Tabi'in pun meriwayatkan kepada tabi'in pada saat baca doa di Multazam. Itu namanya tasalsul bizzaman. Jadi ada cara-cara meriwayatkan hadis yang dilaksanakan oleh para sahabat tabi'in maupun tabi'in tabi'in. Apa faedah daripada tasalsul? Di sini dituliskan istimaluhu ala mazidid dhamat min arwah. Itu untuk menunjukkan kekuatan ingatan cipralu. Bapak dulu Nabi bacanya di sini. Nah, dia riwayatkan. Terus dia katakan, dulu aku dapat dari guruku di sini. Guruku dapat dari gurunya juga di sini. Gurunya dapat dari gurunya lagi juga di sini. Itu menambah kekuatan ingatan si perawi terhadap hadis. Sehingga dari segi riwayatannya, hadis musalsal ini sangat kuat. Tapi dari segi matan, belum tentu dia sahih. Bisa juga sahih, bisa juga hasan, bisa juga dhaif, dan seterusnya. Tapi dari segi cara periwayatan, sulit untuk dikalahkan dengan hadis-hadis yang lain. Karena bukan hanya sekadar bunyi, tapi dari segi cara meriwayatkan. Itu sama persis sebagaimana hadis itu datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pelajaran kita tentang beberapa istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, kita masih ada pelajaran tentang gharib, hadis, masyhur. Akan kita lanjutkan nanti. Ada pertanyaan? Soal Sayyidina Abu Bakar. Silakan. Sarung Sayyidina Umar. Silakan. Tentang hadis mursal, di sini ada wayan hulu al mukmin wal munqati. Jadi yes, mursal, ya. Jadi munqati termasuk hadis mursal. Sedangkan hadis munqati itu ada di syarti alla yakuna saqiqun sahabiyan. Dalam hadis mursal sudah bisa pasti yang sakitnya itu sahabi. Sebab udah begitu aja pertanyaannya. Baik, bagus. Pertanyaan yang sangat fokus. Waktu kita baca Muntotik, baca halaman 24, di situ disebutkan al-hadis sudah disah atau mensada di bikrawin wahid yustar atau besar Allah yakuna sakit sohabiyan. Jadi ada seorang perawi yang putus dalam sanad, baik dalam satu tempat, beberapa tempat lainnya, syaratnya yang putus itu tidak boleh sahabat. Nah, sedangkan dalam konteks mursal, nah, perhatikan di sini. Dalam konteks mursal tadi kita sudah sebutkan ada hadis alladzi rafa'u tabi'i ila nabi. Jadi ada hadis yang diangkat oleh tabi'in kepada nabi dalam tidak menyebut sahabat. Jadi seharusnya munqati itu tidak masuk ke dalam mursal. Ya. Munqati dari segi istilah mestinya tidak masuk ke dalam mursal. Tapi munqati dari segi lughah mursal itu termasuk munqati. Karena mursal itu mengkoti ke sanad. Karena mursal itu termasuk yang sanadnya terputus. Jadi pertanyaan itu bagus. Dari segi istilah ilmu hadis yang tadi kita sebutkan, memang semestinya mengkoti itu tidak masuk mursal. Tapi dari segi lughah, mursal itu tetap masuk mengkoti karena ada sanad yang terputus. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Tapi yang menarik, bahwa kalau kita mau dari segi lughah, setiap mursal pasti munqati, tapi setiap munqati belum tentu mursal. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Saud Sayyidina Usman. Silakan. Coba mic-nya dioper. Di mana tadi ada mic? Di kedepankan dulu supaya kabelnya nyampe. Iya. Bagus. Silakan. Iya, ini Habib, terkait mu'alakit sohihul Bukhari, kan tadi untuk menjelaskan bahwa hadis itu bersambung hanya saja Imam Bukhari itu tidak menyantumkan di dalam kitabnya itu. Tentunya ada tujuan Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua, yang Ibnu Hajar Asqalani yang meneliti riwayat-riwayat dari yang mualaf tadi, itu riwayatnya dari jalur sahihnya atau dari kitab lain itu riwayat-riwayat lain. Sudah saya sebutkan tadi kalau disebut mu'allaq al-Bukhari dari kitab sahihnya. Kita tidak bicara kitab yang lain. Karena kalau kitab yang lain ada yang sahih, ada yang tidak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Imam Bukhari menyatakan dalam mukaddimahnya bahwa beliau tidak memasukkan hadis dalam kitab sahihnya kecuali hadis yang sahih. Berarti yang dimaksud adalah sahihul Bukhari. Kalau bukan sahih Bukhari kita tidak bicarakan. Justru mu'allaq ada dalam kitab sahih itu menjadi problem. Satu. Karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menelusuri, melakukan penelitian untuk membuktikan apakah ucapan Bukhari itu benar atau tidak. Kalau ternyata mu'allaq Bukhari itu tidak ada sawahidnya, berarti ucapan Bukhari tidak benar. Berarti dalam Sahih Bukhari ada hadis yang dhaif. Tapi setelah diteliti, dicermati, diperiksa, ternyata mu'allaq Bukhari semuanya sahih. Nah pertanyaannya, kenapa dalam Sahih Bukhari kok disebutkan bita'liq tanpa menyebut sanad? Nah ternyata semua mu'allaq dalam Sahih Bukhari hanya sebagai sawahid saja. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hadis utama. Hadis utama disebutkan, ampulan, sampai kuala Rasulullah. Terus Imam Bukhari sebutkan di bawah, ada hadis serupa, diriwayatkan, ada hadis serupa. Imam Bukhari langsung mengatakan, kuala Rasulullah begini, untuk menguatkan hadis yang di atas. Jadi kenapa Imam Bukhari tidak sebutkan? Karena, lihtisab, untuk meringkas, karena hadisnya serupa dengan hadis utama yang sudah disebutkan sanadnya. Paham? Jadi kenapa Imam Bukhari tidak sebutkan lagi? Karena sama dengan di atas. Dia hanya sebagai sawahid. Tidak ada satupun mu'allaq Bukhari yang dijadikan sebagai tema utama. Mu'allaq Bukhari itu hanya menjadi sawahid. Paham sawahid? Belum paham. Nanti babnya sampai dalam ilmu hadis. Sawahid itu artinya hadis yang menjadi saksi untuk hadis yang lain. Itu namanya sawahid. Syahid. Jadi hadis satu nih. Katanya lemah, ada hadis lain isinya serupa, maka dia bisa menjadi kuat. Itu disebut syawahid. Nah, syawahid itu hanya kesaksian saja. Nah, dalam mu'allaq Bukhari, tidak ada yang menjadi tema utama. Mu'allaqnya hanya syawahid, yang hanya untuk menguatkan hadis yang menjadi tema utama. Tanpa tahu? Tidak ada? Baik, kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu masih ada untuk menunggu sholat zuhur, kita minta kepada Syekh Hasyim. Ini semalam absen dari sholat tarawih karena izin ada sesuatu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Dendaknya mesti baca satu qasidah dan disambung dengan ya rabbana tarofna. Silakan. Kasih mic-nya. Semua harap dengarkan, jangan ada yang meninggalkan tempat dulu. Silakan. سلام كمثل الخيسار عليكم أحيب بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم سدى في الظلام ونور لنا بين هذا أنا سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى الغرام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام أنا عبدكم يا أهل الوفا وفي قلبكم مرهم وشفاء أنا عبدكم يا أهل الوفا وفي قلبكم مرهم وشفاء فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بوصله أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قلبكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلا البعد عن أهله والوطن فلا عشت إن كان قلبي سكن إذا البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخار مني جميع العظام إذا مر للقلب ذكر الحبيب ووادي العقيق وذاك الكثير إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووادي العقيق وذاك الكثير جميل كميل قضيب الرتيب ويهتز من شوقه أموت وما زرت ذاك الفينا وتلك الخيام وفيها المنى أموت وما زرت ذاك الفينا وتلك الخيام وفيها المنى ولم أدنو يوما مع من دنا للحم المحيا وشرق المدى لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولي حسن ظن به كربتي بربي وحسبي يا عسى الله يشفي ضمير الصدود بوصل الحبائل وفك القيود عسى الله يشفي ضمير الصدود بوصل الحبائل وفك القيود ربي رحيم كريم ودور يجود على من يشاء بالمرام اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا فاكتب علينا توبة تنفيذ كل حوبة واستر لنا العورات وآتنا اللعات واستر لنا العورات Thank you.